asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui, hari ini sekarang sidang isbat. Pemerintah kita sedang mengadakan sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Zulhijjah, sehingga mengingatkan kepada kita terkait dengan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Bulan Ramadan memiliki keutamaan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, disebabkan di antara 10 hari terakhir tersebut ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang pada malam hari itu, pada malam Lailatul Qadar, kaum muslimin sangat dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan memperbanyak ibadah, salat, qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir, berdoa dan yang lainnya. Adapun pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka kaum muslimin mereka sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di siang harinya dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah itu salat ataukah itu qiraatul Quran, berzikir, dan termasuk pula adalah bersedekah dan berpuasa pada siang harinya. Berdasarkan keumuman hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyam al-ashr." Tidaklah suatu hari dari hari-hari yang seseorang itu beramal saleh di siang harinya lebih dicintai dan disukai oleh Allah Azza wa Jal dari hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga seseorang ketika beramal pada siang hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintainya dibandingkan hari-hari yang lainnya. Bahkan para sahabat sampai bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah amalan tersebut juga lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perang yang syar'i? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad lebih dicintai oleh Allah dibandingkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', terkecuali seseorang yang keluar berperang di medan tempur dengan membawa jiwa dan hartanya, namun tidak ada sedikit pun yang kembali dari apa yang dia miliki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu para ulama mereka menyebutkan sangat dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah untuk memperbanyak ibadah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan, apakah itu salat, zakat, sedekah, qiraatul Quran, istighfar, berzikir, termasuk pula adalah berpuasa di siang hari dari 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, terkhusus pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Adapun tanggal 10 Zulhijjah, maka tanggal 10 merupakan hari Idul Adha yang hari tersebut kaum muslimin dilarang, diharamkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Yang disyariatkan bagi mereka berpuasa adalah pada tanggal 1 sampai 8, kemudian dilanjut pada tanggal 9 dengan puasa Arafah. Nah, kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari talqis kitab Ahkamul Udhiyyah wa Zakah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan pasal yang ke-6 yang menyebutkan tentang pembahasan apa yang dimakan dari hewan kurban dan pembahasan terkait dengan daging yang dibagikan. Pada pembahasan tersebut ada beberapa poin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan beliau. Yang pertama adalah disyariatkan, diperbolehkan bagi seseorang yang berkurban untuk memakan sebahagian dari daging hewan yang dia kurbankan tersebut. Boleh pula bagi dia untuk menghadiahkan, mencakup hadiah kepada orang yang kaya, dan boleh pula dia mensedekahkan sebahagian dari daging hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang miskin. Kemudian adapun kadar atau takaran ukuran yang bagi dia diperbolehkan untuk memakan daging hewan kurbannya, maka tentunya dalam hal ini tidak ada batasan. Akan tetapi beliau rahimahullahu taala membagi sepertiga untuk dimakan, kemudian sepertiganya untuk diberikan hadiah kepada orang yang kaya, dan sepertiganya dibagikan, disedekahkan kepada orang yang miskin. Dan diperbolehkan pula dalam hal ini dia menyimpan daging hewan kurban tersebut meskipun dalam jangka waktu yang lama, namun jangan sampai merusak daging tersebut karena terlalu lama menyimpan sehingga akan memudaratkan ketika mengkonsumsi daging hewan kurban tersebut. Nah, terkecuali apabila kaum muslimin pada saat itu mengalami musim kelaparan, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk menyimpan daging hewan kurban tersebut melebihi 3 hari. Kemudian yang kemarin bisa kita ambil pelajaran yang disebutkan oleh beliau adalah tidak diperbolehkan, dalam artian diharamkan, untuk menjual sebahagian dari hewan kurban, baik itu daging ataukah yang lainnya, jeroan atau mungkin bahkan kulit, tidak diperbolehkan untuk dijual. Dan juga tidak diperbolehkan sebahagian dari hewan kurban tersebut untuk dijadikan sebagai upah, untuk mengupah tukang jagal yang mengurusi atau yang menyembelih atau yang mengurusi hewan kurban tersebut. Tidak diperbolehkan dia memberikan upah dari bagian dari hewan kurban. Sehingga apabila dia hendak memberikan upah kepada tukang jagal atau yang lainnya, maka hendaklah dia mengambil harta di luar dari hewan kurban tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pula dari bab sebelumnya, ya ini bagi orang-orang yang mereka diberikan hadiah atau yang disedekahkan kepadanya dari daging kurban tersebut, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk melakukan apa yang dia kehendaki dari daging tersebut. Apakah dia memakannya, ataukah dia mungkin membaginya lagi, ataukah dia mungkin menjualnya, maka tidak mengapa. Terkecuali jangan dia menjual kepada orang yang menghadiahkan atau orang yang bersedekah tadi. Nah, dia boleh menjual kepada orang lain, jangan dijual kepada orang yang bersedekah tadi. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan memasuki pasal yang ke-7. Qala al-muallifu allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-faslu as-sabi', pasal yang ke-7. Fima yajtanibuhu man arada al-udhiyata. Fima yajtanibuhu man arada al-udhiyah. Apa-apa yang harus dijauhi, yakni perkara-perkara yang mesti dijauhi oleh seseorang yang hendak berkurban. Perkara-perkara yang harus dijauhi oleh atau bagi orang yang ingin hendak berkurban. Dan apa yang disebutkan di dalam pembahasan ini dari perkara-perkara yang harus dijauhi, ini terjadi khilaf di antara para ulama, namun wallahu a'lamu bishawab, berdasarkan nas-nas yang sharih dari apa yang akan disebutkan, perkara-perkara yang mesti dijauhi oleh orang yang berkurban yang akan disebutkan nanti hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Sehingga apabila dia melakukan perkara yang mesti dijauhi tersebut, maka dia terkena dosa meskipun dalam hal ini kurbannya tetap dianggap sah, dan nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza arada ahadun ayyudhi wa dakhala syahra dzilhijjah imma bi ru'yati hilalihi aw kamali dzilqa'dah 30 yawman fa innahu yahyuhramu alaihi ay ya'khudha syai'an min sya'rihi aw azfarihi aw jildihi hatta yadhbaha udhiyatahu." Jika seseorang hendak berkurban, dan telah memasuki bulan Zulhijjah, apakah diketahui dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan Zulhijjah, ataukah diketahui masuknya bulan Zulhijjah dengan menggenapkan bilangan hari bulan Zulqa'dah berjumlah 30 hari? Maka orang yang berniat berkurban tersebut, yang ingin berkurban ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka diharamkan baginya untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya atau kukunya atau bahkan kulitnya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi apabila seseorang yang memang ingin berkurban, yang dimaksud dengan keinginan berkurban di sini adalah keinginan yang tekadnya sudah matang, gitu. Bukan hanya keinginan-keinginan semata. Kalau terkait dengan keinginan-keinginan hati, ya semua kita pasti berkeinginan untuk kurban, ya kan? Nah, namun keinginan yang dimaksud di sini adalah al-azm, yakni tekad yang kuat, yang bulat, bahwasannya tahun ini saya akan berkurban. Apakah dengan dia sudah membeli hewan kurbannya, atau mungkin bahkan dia sudah mentayin, menfonis hewan kurbannya. Nah, yakni dia memiliki tekad yang kuat, saya akan berkurban. Nah, apabila keadaannya sudah demikian, ketika telah memasuki bulan Zulhijjah, maka diharamkan, tidak boleh dia memotong rambutnya, mencakup rambut, demikian pula kumis, atau bulu-bulu yang lainnya, bulu ketiak dan yang lainnya, tidak diperbolehkan. Kedua, tidak boleh pula baginya untuk memotong kukunya, apakah kuku tangan atau kuku kaki. Demikian pula tidak boleh dia mengambil kulitnya. Mungkin di sebagian anggota tubuhnya ada kulitnya yang terkelupas sedikit, jangan diambil. Termasuk yang dijelaskan oleh para ulama, meskipun itu luka koreng. Itu tahu koreng enggak? Bahasa Jawanya borok singgaring, iya kan? Nah, ketika itu biasanya kalau kita punya koreng itu, tangan kita kadang sangat yakni kreatif, pengin garuk-garuk. Nah, ini hati-hati. Ketika memang kita sudah berniat mau berkurban, jangan sekali-kali. Semua itu apa yang ada di tubuh kita tidak boleh untuk diambil. Baik itu rambut, kuku, meskipun utuh kulit dengan berbagai model jenisnya. Tidak diperbolehkan, diharamkan. Diharamkan sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia menyembelihnya pada tanggal 10, berarti tanggal 10. Kalau mungkin dia menyembelihnya mungkin pada tanggal 11, berarti dia menahan sampai tanggal 11. Yang jelas dia tidak boleh mengambil semua itu sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Nah, ini apabila seseorang yang memang berkeinginan, berniat, bertekad yang kuat untuk berkurban. Mungkin tekad yang kuat ketika dia masih pada bulan Dzulqa'dah. Maka ketika masuk bulan Dzulhijjah, maka dia harus menahan. Tidak boleh mengambil sedikit pun dari rambut, kuku, ataupun kulit. Namun kalau seandainya seseorang terkadang tidak memiliki niat di awal, pada tanggal 6 Dzulhijjah baru dia berkeinginan, punya tekad, oh saya mau berkurban, alhamdulillah tanggal ini hari ini saya dapat rezeki. Berarti kapan dia mulai meniatkan dengan tekad yang kuat tersebut, maka dari situ dia menahan. Adapun yang dia ambil sebelum dia punya niat itu, maka tidak mengapa, tidak berdosa dalam hal ini. Berarti kalau dia memang azmnya, tekadnya mulai dari bulan Dzulqa'dah sudah berazm mau berkurban, maka ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, maka dia harus menahan, tidak boleh untuk memotong rambut, kuku, ataupun mengambil kulitnya. Li hadisi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa fi lafdhin idza dakhalatil ashr." Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah, dalam lafaz yang lainnya tertulis atau berbunyi idza dakhalatil ashr, apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhhi, dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarih, maka hendaklah dia menahan, yakni jangan dia mengambil, seperti itu maknanya, dari rambut dan kukunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam lafaz yang lainnya berbunyi fala ya'khudh min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhi. Jangan dia mengambil sedikit pun dari rambutnya, dari kukunya, sedikit pun sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dalam lafaz yang lainnya dengan makna yang lebih luas, fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an. Ketika masuk bulan Dzulhijjah, maka jangan sekali-kali orang yang berkurban mengambil. Ini bukan, kalau kita terjemahkan mengambil, namun kalau kita maknakan secara lafaz, fala yamassa, jangan dia menyentuh, maksudnya jangan mengganggu, mengambil rambutnya ataupun sesuatu yang di tubuhnya sedikit pun. Kalau berdasarkan lafaz-lafaz sebelumnya tidak disebutkan kulit, yang disebutkan hanya rambut dengan kuku. Namun dengan lafaz yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum secara umum. Rambut tidak boleh diambil, kuku, demikian pula seluruh yang ada di tubuhnya, baik itu kulit atau mungkin yang saya sebutkan tadi koreng yang kering, ya kan? Semuanya tidak boleh diambil bagi orang yang hendak berkurban. Nah. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza nawal udhiyata asna al ashri amsaka an dzalik min hini niyyatihi wala isma alaihi fima akhadahu qabla niyyah. Jika siapa itu? Nyatat enggak itu? Apabila seseorang meniatkan berkurban pertengahan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang kita contohkan seperti tadi mungkin tanggal 6 dia baru berniat kurban, tanggal 1 belum niat, tanggal 2, 3, 4, 5 belum niat, tanggal 6 dia dapat rezeki langsung niat, ayo kita kurban. Nah, kapan dia niat tersebut, maka hendaklah dia menahan. Tidak boleh mengambil rambut, kuku, ataupun kulitnya ketika dia meniat tersebut, dan tidak ada dosa baginya apa yang dia ambil sebelum dia berniat. Nah, mungkin tanggal 1 dia potong kuku, potong rambut, cabut bulu ketiak, memangkas kumis, ya kan? Karena memang dia tidak ada niat berkurban. Ternyata nanti ketika tanggal 6 baru dia berniat. Maka apa yang dia ambil pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak berdosa atasnya. Disebabkan karena dia belum berniat berkurban dalam hal ini. Nah, sekarang beliau menyebutkan lagi hikmah. Hikmah kenapa seseorang yang berkurban dilarang untuk mengambil sedikitpun dari yakni tubuhnya, rambut ataupun yang lainnya. Beliau menyebutkan wal hikmatu fi hadzal nahyi annal mudhahhiya lamma syarakal hajja fi ba'di a'malin nusuk wa huwa taqarrubu ila Allah taala bi dhabhil qurban syarakahu fi ba'di khasa'isil ihram minal insak an sya'ri wa nahwihi. Hikmahnya dalam larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, hikmahnya adalah sesungguhnya orang yang berkurban tatkala mereka bersyirikat, yakni menyamai orang yang sedang menunaikan manasik haji pada sebagian amalan-amalan haji, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban. Bagaimana orang yang menunaikan manasik haji di antara amalannya adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Maka demikian pula orang yang berkurban meskipun dia tidak menunaikan manasik haji, maka dia sama, yakni melakukan amalan yang juga dikerjakan oleh orang yang manasik haji, yaitu kurban. Orang haji berkurban, kita juga berkurban. Berarti yang di sini meskipun dia tidak sedang menunaikan manasik haji, namun dia mengamalkan amalan yang juga diamalkan oleh kaum muslimin yang sedang menunaikan manasik haji, sehingga melazimkan syarakahu fi ba'di khasa'isil ihram, melazimkan pula bagi dia untuk bersyirikat sama di dalam kekhususan-kekhususan orang yang ihram. Seorang yang muhrim, seseorang yang ihram, itu tidak boleh dia memotong rambutnya, tidak boleh mengambil kukunya, tidak boleh mengambil kulitnya. Maka demikian pula orang yang berkurban, ketika mereka mengerjakan sama seperti orang yang haji dalam hal menyembelih hewan kurban, kalau orang haji ketika ihram dia tidak boleh mengambil rambutnya, maka kita juga demikian sama. Walaupun ketika mereka pulang haji mereka telah menunaikan manasik haji, kalau kita belum, namun pada sebagian amalan itu sama, sehingga melazimkan pada sebagian keadaan juga kita mengikuti hukum mereka. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melarang bagi orang yang berkurban untuk mengambil rambut, kuku ataupun kulitnya. Baik, wallahu taala alamu bisawab. Wa hadzal hukmu khassun biman yudhahi. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Hukum ini, yakni larangan ini hanya khusus bagi orang yang berkurban. Orang yang berkurban. Dalam hal ini bukan wakilnya. Bukan tukang, nanti saya wakilkan ketika menyembelih kamu ya, berarti kamu yang tidak boleh motong rambut. Ah, salah. Namun yang berkurban atau orang yang melaksanakan wasiat untuk berkurban. Karena orang yang diserahi wasiat itu hukumnya sama seperti orang yang berwasiat. Sehingga yang diberikan wasiat dalam hal ini, maka dia pun tidak boleh untuk mengambil rambut ataupun yang lainnya, seperti halnya orang yang berkurban, yakni sahibul udhiyah, si pemilik hewan kurban tersebut yang terkena hukum larangan mengambil rambut ataupun yang lainnya. Amma man yudhaha anhu fala yata'allaqu bihi Adapun orang-orang yang dia ini disertakan dalam berkurban, maka tidak ada kaitannya dengan hukum ini. Meskipun kita niatkan ini kurban dari saya untuk keluarga saya, untuk kaum muslimin seandainya, maka keluarganya kaum muslimin tidak terkena hukum. Yang terkena hukum larangan ini hanya yang berkurban tadi. Kalau kambing satu orang, yang berkurban siapa? Kalau seandainya sapi tujuh orang, maka tujuh orang tersebut mereka terkena hukum larangan ini. Demikian pula kalau seandainya unta, juga demikian. Adapun orang yang diikut sertakan dalam hal pahala, mereka tidak ada kaitannya dengan hukum ini, sehingga mereka boleh. Mereka boleh memotong rambut mereka atau memotong kuku mereka. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal wa arada ahadukum ay yudhi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa arada ahadukum ay yudhi. Dan seseorang kalian berkeinginan ingin ayyudhi berkurban, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan tersebut kepada orang-orang yang al-murid bil udhiyah, diarahkan kepada orang yang berkurban tadi, bukan diarahkan kepada orang yang menyembelih wakilnya, bukan pula diarahkan orang yang diikut sertakan di dalam pahala, bukan, namun kepada orang yang berkurban itu siapa. Nah, maka itulah yang diarahkan larangan tersebut kepadanya. Walam yakul au yudhaha anhu, tidak pula di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan au yudhaha, yakni yang diikut sertakan dalam hewan kurban penyembelihan tersebut. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi an ahli baitihi walam yumqal anhu annahu amarahum bil imsaki an dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkurban disertakan keluarga beliau, namun tidak dinukilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada keluarganya untuk menahan dari rambut, kuku ataupun kulitnya. Namun hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, dan tidak pula mengambil kulit. Nah, namun keluarganya meskipun mereka disertakan dalam kurban tersebut dalam hal pahala, mereka tidak terkena hukum, sehingga mereka boleh dalam hal ini untuk memotong rambut ataupun yang lainnya. Wa ala hada fayajuzu lil athli ahli al mudahi ay ya'khudhu fi ayyamil ashri min ash-sha'ri wadh-dhufri wal basharah. Oleh sebab itu diperbolehkan bagi keluarganya, seandainya yang berkurban adalah suaminya, maka istrinya, anaknya, keluarganya diperbolehkan untuk mengambil pada 10 hari pertama tersebut, apakah dia memotong rambut, memotong kuku, atau mengambil kulitnya. Nah, tidak mengapa. Yang terlarang adalah atas nama siapa hewan kurban tersebut. Maka itulah yang dilarang untuk mengambil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza aqada man yuridul udhiyata syai'an min sya'rihi au dhufrihi au basharatihi fa alayhi an yatuba ila Allah ta'ala wa la ya'ud wa la kaffarata alayhi. Beliau menyebutkan, jika ternyata seseorang yang berkurban tadi mengambil sesuatu tersebut, ternyata dia mengambil, memotong rambutnya seandainya, dia sudah niat berkurban, dia sudah berazam berkurban, ternyata sudah masuk 10 hari terakhir, dia memotong rambutnya. Maka beliau mengatakan, fa'alaihi ayyatuba ilallah. Maka wajib dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu perbuatan dosa. Dia telah melakukan perkara yang diharamkan bagi orang yang berkurban. Wala ya'uda, dan jangan dia mengulangi lagi. Wala kafarat alaih, dan tidak ada kafarat, tidak ada denda. Tidak ada kafarat baginya, pengganti puasa ataupun yang lainnya tidak ada. Namun itu semata perbuatan dosa, sehingga dia wajib untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamna'uhu dhalika anil udhiyah. Dan apa yang dia lakukan dari perkara yang haram tersebut tidak mencegah, tidak menghalangi dari keabsahan kurban. Dalam artian meskipun dia berdosa dengan mengambil tersebut, namun kurbannya tetap dianggap sah. Nah, kama yadunnu ba'dul awam, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang awam, yakni ketika melanggar perkara tersebut maka kurbannya tidak sah. Nah, maka ini kekeliruan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, beliau menyebutkan hal tersebut meskipun dia melakukannya dengan sengaja, maka itu perbuatan dosa, wajib untuk bertaubat, jangan diulangi, namun kurbannya tetap sah. Wa idza akhadha syai'an min dzalik nasiyan aw jahilan aw saqata sya'ra bila qasdin fala isma 'alaihi. Jika dia mengambil rambutnya, kukunya ataupun yang lainnya, dia melakukan karena lupa atau ketidaktahuan tentang hukumnya, atau rambut tersebut mungkin rontok dengan sendirinya, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Dia tidak mengerti, ternyata orang yang berkurban dilarang untuk memotong rambut, dia tidak paham ilmunya, maka dia tidak berdosa. Atau mungkin dia mengerti ilmunya akan tetapi lupa, ya kan? Karena ini merupakan perbuatan yang sering kita kerjakan, sering kata kita memotong kudang itu ada di sela-sela jari itu ada kulitnya yang terkupas, ya kan? Kemudian kita merasa kita kupas, itu perkara yang sering kita lakukan. Nah, terkadang kita lupa pada 10 hari pertama Dzulhijjah kita melakukan demikian. Meskipun dia tahu hukumnya, apabila dia melakukannya karena lupa, maka tidak ada dosa baginya. Wa in ihtaja ila akhdihi falahu akhduhu wa la syai'a alaihi. Nah, kalau seandainya memang dibutuhkan untuk mengambil dari sesuatu tersebut, dibutuhkan untuk memotong rambut, dibutuhkan untuk memotong kuku, kita butuh untuk mengambil kulit tersebut, maka boleh dia mengambilnya. Boleh dia mengambilnya dan tidak ada dosa baginya. Misal contoh, ayyan katsira dhufruhu fayu'dhihi fayaqussuhu. Kukunya robek. Nah, mungkin karena kukunya dia ini dia belum sempat potong kuku, masuk lagi bulan Dzulhijjah sehingga kukunya panjang. Ketika dia melakukan aktivitas tertentu yang menyebabkan kukunya robek. Kalau kuku robek ini kan mengganggu ya, kadang terkena kulit anak kita ketika menggang, atau mungkin nyangkut di baju atau yang semisalnya, ini mengganggu, maka beliau mengatakan boleh untuk dipangkas yang robek, jangan di sini yang robek di jari sini, pangkas semua dipangkas lah, cukup yang robek yang mengganggu itu yang dipotong kukunya. Au yanzilu sya'ru fi 'ainihi fayuzilu, atau rambutnya itu terlalu panjang sehingga nutup mukanya, ya kan, menutupi matanya, dia terganggu. Ini kalau saya naik motor ketutup rambut bisa-bisa saya nabrak ini, masuk got. Nah, tidak mengapa dia memangkas. Kalau seperti ini berarti dia harus memangkas keseluruhan, jangan mangkas depannya aja. Ini nanti masuk ke larangan yang lain, yaitu al-qaza, kan, memotong sebagian dan meninggalkan sebagian, ya, yang lainnya. Nah, au yahtaju ila qatli limudawati jurhin wa nahwi, atau dia butuh untuk yakni memangkas, memotong karena untuk mengobati luka ataupun yang lainnya. Mungkin dia luka akhirnya harus di mungkin operasi, ya kan, atau mungkin perlu adanya penanganan yang harus diambil sebagian kulitnya atau dagingnya, maka hal tersebut tidak mengapa untuk berobat, karena untuk mengobati luka yang dia mungkin rasakan. Sehingga kalau kita sebutkan di sini ada tiga, wallahu alam yang saya cermati, ada tiga terkait dengan orang yang mengambil rambut atau yang semisalnya. Yang pertama, dia mengambilnya, mengambil rambut, memotong rambut atau yang lainnya, yang dia lakukan dengan sengaja mengetahui hukumnya. Dia melakukan dengan sengaja mengetahui hukumnya, maka dia berdosa, wajib untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kafarah, dan kurbannya pun tetap dianggap sah. Kemudian yang kedua, dia mengambil rambut ataupun yang lainnya yang dia lakukan karena lupa, meskipun dia mengetahui hukumnya, atau dia melakukannya karena ketidaktahuan tentang hukumnya, maka dalam hal ini dia tidak berdosa dan kurbannya juga tetap dianggap sah. Dan yang ketiga, dia mengambil rambut, kuku ataupun kulitnya, dagingnya karena ada hajah kebutuhan, karena ada hajah kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk mengambil hal tersebut dan tidak ada dosa baginya, dan kurbannya juga teranggap sah. Ini beberapa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, dengan demikian selesai pasal yang ketujuh secara ringkas dari pembahasan perkara-perkara yang mesti untuk dijauhi bagi orang yang berkurban, yaitu dia ketika memasuki bulan Dzulhijjah atau ketika mungkin dia niatnya di pertengahan Dzulhijjah, yang jelas pada 10 hari pertama, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang hendak berkurban untuk memangkas, memotong rambutnya, memotong kukunya, atau mengambil sesuatu yang di tubuhnya, termasuk mencabut bulu hidung, tidak boleh. Nah, bulu ketiak, termasuk mengambil jerawat. Kadang risih ada jerawat, dikelorok. Nah, tidak boleh. Mengambil komedo. Tahu nggak komedo? Hah? Komedo itu kalau antum bercermin, itu kadang di bagian hidungnya ada bintik-bintik sejenis kayak jerawat. Kalau berjerawat itu biasa kepinjol, ya kan? Kalau komedo enggak. Nah, itu pun tidak boleh untuk diambil. Yang jelas apa yang menempel di tubuh kita itu tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil bagi seseorang yang hendak berkurban. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan memasuki pasal yang ke-8. Ayat masih tersisa 5 lembar. Mudah-mudahan kelar sebelum Eid. Al-Fathlus Sani, pasal yang ke-8. Fiz Zakati wa Syurutiha. Bab yang membahas seputar az-zakat, penyembelihan dan syarat-syarat penyembelihan. Berarti selesai yang terkait dengan hewan kurban. Nah, sekarang pindah ke penyembelihan. Pindah ke penyembelihan. Az-zakatu fi'lun ma yuhillu bihil haywan alladhi la yahillu illa biha min nahrin aw dhabhin aw jurhin. Az-zakah dalam bahasa kita penyembelihan adalah fi'lun, suatu perbuatan, ma yuhillu bihil haywan, yang menjadikan suatu hewan itu halal untuk dimakan. Alladhi la yahillu billa biha, yang hewan tersebut sebelumnya tidak halal untuk dimakan kecuali dengan perbuatan tersebut. Ini penyembelihan. Hewan tersebut dari sisi hukum walaupun halal, namun tidak boleh dimakan kecuali dengan penyembelihan tersebut. Nah, sehingga perbuatan tersebut menjadikan hewan tersebut menjadi halal untuk dimakan. Apakah dengan cara nahar? Nahar itu menusuk. Nahar itu merupakan istilah penyembelihan yang dilakukan untuk hewan unta. Apakah ditusuknya dengan menggunakan tombak? Kalau yang lebih pemberani itu dengan menggunakan pisau yang tajam. Dalam keadaan unta itu tidak terikat, dalam artian tidak di apa bahasanya? Tidak digujer. Apa bahasanya, Bang? Tidak diikat kakinya. Ya, ini cuma diikat seperti ikat di leher. Nah, dengan pisau yang pendek diketil langsung, tusuk. Langsung terus nyembur darahnya. Ini nahar namanya pada unta. Jadi prosesnya itu sangat cepat dan dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Kalau orang-orang yang tidak ahli, awas kena tendang unta, bisa patah tulang. Nah, jadi jangan tidak seperti sapi. Kalau sapi tidak harus di apa, diikat kakinya, diikat lehernya, kepalanya diikat di tiang, ya kan? Kalau unta enggak. Kemudian tempatnya kalau biasa sapi itu di yang mendekati ini bagian atas kepala, ya. Kalau unta di bagian bawah lehernya, mendekati dadanya. Ini nahar dengan cara ditusuk langsung dirobek. Tangan satu. Yang melakukan hanya satu orang tanpa digujer tadi. Ya, dalam keadaan berdiri, mak diikat di tiang lehernya dalam keadaan berdiri, mungkin sambil unta tersebut makan langsung tusuk bagian tertentu yang dipahami, dimengerti orang yang ahli, langsung dirobek. Nah, langsung muncrat darahnya sampai dia kemudian mati. Ini nahar pada hewan unta. Atau zabah, penyembelihan istilah zabah yang dilakukan untuk selain unta, apakah itu sapi ataukah itu kambing. Au jurhin, atau dengan cara melukai. Jadi ada tiga cara, dengan cara nahar yang dilakukan untuk hewan unta, atau zabah, penyembelihan yang dilakukan untuk hewan selain unta, apakah itu sapi atau kambing, atau dengan cara jurh, melukai. Yaitu pada hewan yang tidak bisa disembelih dengan cara yang wajar. Nah, mungkin hewan yang ngamuk, stres, atau hewannya itu kabur, tidak bisa ditangkap. Akhirnya dengan cara apa? Mungkin ditembak. Ya kan? Atau mungkin dipanah. Dilukai sampai hewan tersebut mati. Maka ini diperbolehkan. Fannahru lil ibil. Nahar itu adalah proses penyembelihan yang dilakukan untuk hewan unta. Wadzabhu li ghairiha. Adapun zabah, penyembelihan yang dilakukan untuk hewan selain unta, sapi ataupun kambing. Wal jurh lima la yaqdiru alaihi illa bihi. Adapun jurh, yakni dengan cara melukai, itu dilakukan pada hewan yang tidak mampu untuk disembelih kecuali dengan cara melukai tersebut. Seperti hewan yang kabur, akhirnya ya mau tidak mau kita mau nangkap tidak bisa, mau narik tidak kuat, mau nyembelih gimana, otomatis dia panggil polisi, tolong tembakkan. Tembak pada tempat-tempat tertentu yang mengakibatkan hewan tersebut itu mati. Nah, maka hukumnya tidak mengapa yang demikian. Namun dengan kaitannya ini harus ada bacaan yang mesti diucapkan oleh yang menembak atau yang melukai tadi. Wa yustaratu lizakati syurutun tis'ah. Disyaratkan pada penyembelihan 9 syarat. Ini pada sesembelih atau penyembelihan, proses penyembelihan itu disyaratkan 9 syarat. Yang pertama, ayyakunal muzakki aqilan mumayyizan. Yang pertama, yang menyembelih itu harus orang yang berakal, berusia minimal mumayyiz. Minimal mumayyiz. Mumayyiz apabila diusiakan itu berusia 7 tahun. Tentunya kalau mampu, jangan kemudian di, oh 7 tahun cukup, oh 7 tahun itu boleh sembelih sapi sana itu. Tidak kemudian serta-merta berarti, oh boleh langsung disuruh, nah. Jangan. Semua harus melihat kondisi. Namun ditinjau dari sahnya, maka anak yang berusia 7 tahun menyembelih hewan kurban hukumnya sah. Hukumnya sah. Fala yahillu ma zakkahu majnunun aw sakran aw saghirun lam yumayyiz aw kabirun dhahaba tamyizuhu wa nahruhum. Maka tidak halal apa yang disembelih oleh orang gila. Tidak halal pula sesembelihan yang disembelih oleh orang yang mabuk. Tidak halal pula sesembelihan yang disembelih oleh anak yang kecil yang belum mumayyiz. Dan tidak sah pula sesembelihan yang disembelih oleh orang yang terlalu tua yang hilang tamyiznya. Yani orang yang tua yang sudah pikun juga tidak halal. Tidak boleh bagi mereka untuk menyembelih. Sesembelihannya itu tidak halal untuk dimakan. Atau yang lainnya dari jenis-jenis orang yang mungkin akalnya tidak sehat. Nah, atau seperti contoh orang ngelindur. Ngelindur, nangkap ayam disembeli. Tidak halal. Atau ngelindur, dia nyembeli sapi. Tidak halal. Karena akalnya belum sempurna. Yang kedua. Syarat yang kedua. Ayyakunal muzakki musliman au kitabiyan. Wahuwa man yantasibu ila dinil yahudi awin nasara. Yang kedua, syarat yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim yang beragama Islam atau ahlul kitab. Ahlul Kitab, yaitu orang-orang yang menisbatkan kepada agama Yahudi dan Nasara. Sehingga tiga golongan yang sesembelihannya itu halal. Yang pertama seorang Muslim, orang Yahudi, orang Nasara sesembelihannya halal. Sehingga mungkin kalau yang menyembelih adalah orang Nasrani, halal, boleh. Boleh. Atau orang yang mengikuti agama Yahudi juga boleh. Meskipun agama mereka sudah berubah. Meskipun agama mereka sudah berubah. Yang jelas ketika mereka menisbatkan diri mereka mengikuti agama Yahudi ataupun Nasara, yang dikenal dalam agama Islam adalah Ahlul Kitab, maka sesembelihannya sah, halal untuk dimakan bagi kaum muslimin. Fa'ammal muslim fayahillu ma zakkahu sawa'un kana zakaran am unsa, adlan am fasiqan, tahiran am muhdisan. Seorang yang muslim maka sesembelihannya halal, apakah dari kalangan laki-laki atau yang menyembeli dari wanita, orang yang baik ataupun orang yang fasik, orang yang suci ataupun orang yang berhadas. Yang jelas dia muslim, sesembelihannya halal. Nah, wa ammal kitabi fayahillu ma zakkahu sawa'un kana abuhu wa ummuhu kitabiyaini amla. Orang Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, juga halal sesembelihannya. Apakah ayahnya dan kedua orang tuanya juga Ahlul Kitab atau bukan? Mungkin ayahnya adalah seorang Hindu, ibunya orang Buddha, anaknya masuk agama Nasrani ataupun Yahudi, sesembelihannya anaknya halal. Meskipun orang tuanya bukan Ahlul Kitab, boleh dimakan. Waqad ajma'a al-muslimuna 'ala hilli ma zakkahu al-kitabi liqoulihi ta'ala. Dan kaum muslimin, para ulama sepakat di atas halalnya sesembelihan Ahlul Kitab berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanan, ta'am, dijelaskan oleh para ulama tafsir yang dimaksud dengan ta'am adalah dzabihah, sesembelihan. Sesembelihan orang-orang yang diberikan kitab, yakni sesembelihan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, halal bagi kalian kaum muslimin, dan sesembelihan kalian kaum muslimin juga halal untuk Ahlul Kitab. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini. Sesembelihannya Yahudi dan Nasara halal bagi kita, dan sesembelihan kita juga halal bagi mereka. Kenapa demikian? Karena secara asal orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ketika mereka menyembelih hewan mereka, itu kebiasaan asal mereka, mereka tidak menyebut kecuali nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka menyembah, orang-orang Yahudi menyembah Uzair dan mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam dan mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Namun dalam urusan mereka menyembelih, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara asal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesembelihan Ahlul Kitab halal bagi kaum muslimin, dan sesembelihan kita juga halal bagi orang-orang Ahlul Kitab. Dan dalam hal ini memang terjadi khilaf di antara para ulama. Terkait dengan permasalahan ini. Namun wallahu ta'ala alamu bisawab, yang rajih, yang sahih dari pendapat para ulama bahwasannya sesembelihan Ahlul Kitab, apakah Yahudi dan Nasara yang masih berpegang teguh dengan agama yang murni, agama Tauhid, ataukah Yahudi dan Nasara tersebut telah memeluk agama yang mereka telah rubah-rubah seperti pada zaman kita sekarang. Maka selama mereka menisbatkan diri mereka kepada Ahlul Kitab, maka sesembelihan mereka halal. Ini pendapat yang rajih, yang kuat. Berdasarkan beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima sifatnya umum. Dan jelas bahwasannya ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul kitab, tidak mengkhususkan ahlul kitab yang berpegang teguh dengan agama yang benar, tidak. Namun Allah menyebutkan secara umum ahlul kitab, sehingga ketika mereka menisbatkan diri mereka kepada ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara, maka sesembilan mereka halal. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini sebenarnya, di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah ini, ini menceritakan tentang ahlul kitab yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ayat ini menceritakan tentang ahlul kitab yang mereka telah berkeyakinan bahwasannya Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala, dan Yahudi yang telah meyakini Uzair adalah anak Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat kalau tidak salah ke-72 atau 73. Dijelaskan oleh Allah. Namun tetap meskipun mereka telah mengakui agama yang batil, ketika mereka mengimani, meyakini Isa adalah anak Allah, mereka tetap dipanggil dan dikategorikan oleh Allah sebagai ahlul kitab. Meskipun mereka telah menyembah Isa bin Maryam, tetap mereka dipanggil dengan ahlul kitab. Nah, kemudian yang ketiga, yang lebih mengkuatkan lagi bahwasannya ahlul kitab dalam hal ini, apakah ahlul kitab yang berpegang teguh dengan agama yang murni, atau ahlul kitab yang sudah berpegang teguh dengan agama yang telah mereka rubah, adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Raja Hirakl, Raja Romawi, dan membacakan atau mengirim surat dengan bacaan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Hirakl, dikategorikan ahlul kitab, ta'alau, mari pada kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah. Ketika Nabi Muhammad mengajak Hirakl untuk mengucapkan la ilaha illallah, Rasulullah membacakan ayat ahlul kitab. Membacakan ahlul kitab. Padahal Raja Hirakl pada saat itu, Raja Romawi, adalah yang menganut agama Nasrani yang sudah berubah, bahkan beliau bukan dari kalangan Bani Israel. Nah, karena secara asal ahlul kitab itu dari kalangan Bani Israel, secara ini munculnya. Namun nanti menyebar ke berbagai wilayah meskipun bukan dari keturunan Bani Israel. Seperti Raja Hirakl bukan dari keturunan Bani Israel, namun tetap dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai ahlul kitab, karena beliau memegang agama Nasrani. Nah, sehingga umum, apakah Bani Israel ahlul kitab tersebut masih berpegang teguh dengan agama yang murni? Untuk saat ini tidak ada. Ataukah ahlul kitab tersebut yang sudah berpegang teguh dengan agama yang sudah mereka rubah-rubah? Ataukah ahlul kitab tersebut dari kalangan Bani Israel atau di luar dari kalangan Bani Israel? Yang jelas siapapun dia, ketika menisbatkan diri mereka kepada agama Yahudi dan Nasrani, maka sesembelihannya halal. Sehingga kalau seandainya ada yang menyembelih dari orang Nasrani, tidak masalah, halal. Ya kan? Kalau dari sisi hukum, dari sisi hukum, kalau kita mungkin ya tidak mungkin. Ikhwan kita atau kaum muslim banyak yang mampu menyembelih. Ya kan? Namun terkadang dalam di luar pembahasan hewan kurban, sesembelihan di luar, seperti andainya ada daging impor dari luar negeri, kadang kita syubhat, ya kan? Wah, ini daging ini dari mana? Ini dari negara Israel. Waduh, orang Yahudi. Daging apa? Daging unta. Wah, ini halal atau enggak ini? Mau dimakan takut, mau enggak dimakan pengen ngerasain daging unta itu seperti apa? Kaidah bahwasanya sesembilan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani halal. Halal. Secara asal hukumnya halal, berarti gimana dagingnya? Makan, tidak masalah. Nah, antum diberikan ayam potong yang sudah disembelih oleh orang Nasrani, Opet kan. Ya. Apa istilahnya sekarang apa? Apa istilahnya? Istilahnya sekarang apa? Belum. Belong. Nah, datang ke rumah antum bawa ayam potong sembeli. Nah, ini saya sembelihkan ayam potong. Bukan ana ya. Saya sembelih saya beta sembelihkan ayam parose. Ini om betul. Bagaimana ini punya? Maka kaidah asal makanan mereka halal. Nah, terkecuali kalau di depan antum dia menyembelih dengan menyebut Yesus. Nah, kalau seperti itu jangan dimakan. Namun kalau secara asal sembelihan mereka halal. Sesembelihan mereka halal. Nah, ada sedikit satu yakni beberapa kalimat kita selesaikan. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala min syatin ahdathha lahu imra'atun yahudiyyah. Demikian pula yang menunjukkan halalnya sesembelihan ahlul kitab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan daging kambing yang dihadiahkan kepada beliau oleh seorang wanita yang beragama Yahudi. Nah, daging diberikan kepada Nabi yang memberikan seorang wanita Yahudi dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akala min khubzin sya'irin wa ihalatin salikhah da'aha ilaihi ma Yahudi. Rasulullah pernah makan kue dari gandum, juga memakan ihalatin sanikha. Ihalatin sanikha itu jenis makanan dari yakni lemak yang sudah berubah aromanya. Ya wallah alam seperti apa. Yang jelas lemak dari hewan gitu. Berarti hewan tersebut disembelih oleh Yahudi ini, tapi dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya haram, bukan dagingnya saja. Dagingnya haram, lemaknya juga haram. Jeroannya juga haram. Namun Rasulullah SAW memakan lemaknya, dagingnya juga. Ya ini, kalau ihalah itu lemak pada daging. Nah, dimakan oleh Nabi SAW. Padahal Rasulullah yang mengundang makan, ya Pak? Seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ini juga menguatkan bahwasannya pendapat yang rajih dalam hal ini, makanan sesembelihan ahlul kitab adalah halal. Siapapun mereka dari bangsa, suku, keturunan manapun mereka, selama mereka menisbatkan diri mereka kepada Yahudi dan Nasrani, maka sesembelihannya halal. Akan tetapi di sini tidak kemudian kita membawa oh berarti mereka agamanya benar. Lah. Ini hukum tersendiri, agama mereka tetap batil. Yahudi agama yang batil, Nasrani juga agama batil, atau agama-agama yang lainnya selain Islam adalah agama yang batil. Namun terkadang dalam sebagian hukum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum kepada kaum muslimin sebagian terkait dengan Yahudi dan Nasrani adalah dalam sesembelihan. Termasuk pula menikahi laki-laki menikahi ahlul kitab hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan tentunya ini ada bab tersendiri yang dibahas oleh para ulama dalam permasalahan an-nikah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Adapun benarnya itu semata-mata dari Allah Azza wa Jal. Dan adapun kesalahannya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.